بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang bab Haddul Qadhaf, hukum had yang diterapkan kepada seorang yang qadhif, yang menuduh seorang muslim yang terhormat, yang terpelihara bahwa dia telah melakukan perbuatan zina dengan tanpa bukti dan hujjah. Kemudian pada sore hari ini insyaallah taala kita masuki bab yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu taala babus sariqati wa syurbil khamri, bab tentang hukum mencuri. As-sariqah, mencuri, yaitu mengambil sesuatu dari harta orang lain. Ala wajhil khafiyah, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang dia tidak diketahui. Maka beliau di sini menyebutkan babu sariqah untuk menjelaskan apa hukum yang akan diterapkan kepada seorang yang terbukti bahwa dia telah mencuri. Wa syurbil khamri, demikian pula hukum tentang meminum khamar, apa hukumnya seorang yang minum al-khamru. Dan yang dimaksud al-khamru berasal dari kata khamara yang bermakna at-taghtiyah, menutupi. Maka dinamakan al-khamru khamr sebab dia menutupi akal. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang itu tertutupi akalnya, maka disebut dengan khamr secara lugah. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang menutupi akal ma'al ladzah, yang disertai dengan kelezatan, yang disertai dengan kelezatan. Kullu ma khamara al-aqla wa ghatta, setiap yang menutupi akal yang disertai dengan kelezatan. Apabila sesuatu menutupi akal tapi tidak, dia tidak merasakan kelezatan, maka tidak termasuk dalam definisi khamr secara asy-syara'. Ya, seperti misalnya seorang yang hendak dioperasi lalu kemudian dibius, Dia tidak merasakan kelezatan. Akan tetapi yang menyebabkan seorang hilang ingatan, hilangnya akal, disertai dengan kelezatan, maka itulah khamr. Dan ini secara umum dari bentuk apa saja, apakah dalam bentuk cairan atau dalam bentuk bubuk dan yang semacamnya, ya, maka termasuk di antaranya adalah suatu yang diambil dari perasaan anggur lalu kemudian disimpan dalam jangka waktu yang menyebabkan perasaan anggur tersebut memabukkan, atau dari yang lainnya, ganja, morfin dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Maka di sini akan disebutkan pula tentang hukumnya orang yang diketahui dan terbukti bahwa dia telah minum khamr. Asy-syarhu, penjelasan, qala Allahu azza wa jall, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, fassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia laki-laki ataukah dia seorang wanita. Maka hukum yang telah menjadi ketetapan dari Allah Jalla wa'ala adalah qat'ul yad, dengan dipotongnya tangan. Faqat'u yadis sariqi ijmalan mujma'an 'alaihi binassil Qur'anul Karim. Maka memotong tangannya seorang pencuri, hukumnya secara global, secara umum, ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan nas dari Al-Quran Karim. Tidak satupun dari kalangan para ulama ada yang mengingkari tentang hukum memotong tangan orang yang mencuri. Akan tetapi yang terjadi perselisihan adalah furu', furu'ul masail, cabang-cabang dari permasalahan ini. Adapun secara umum, mereka semua menetapkan bahwa seorang yang mencuri disyariatkan untuk dipotong tangannya. Ini secara umum, tidak ada khilaf dalam hal ini. Walakin ma huwa thamanu wal miqdar, akan tetapi berapa nilai dan kadar, alladhi tuqta'u fihi yadus sariq, yang dipotong tangan seorang disebabkan karena dia mencuri, berapa kadarnya? Apakah sekedar seorang mencuri secara mutlak walaupun 500 rupiah, dia mencuri uang orang 500 rupiah dipotong tangan, ataukah ada kadar tertentu? Nah, disinilah yang beliau sebutkan dan beliau jelaskan. Walhasil bahwa as-sariqah, mencuri adalah mengambil harta milik orang lain yang terjaga dan terpelihara, ala wajhil khafiyah, dengan cara diam-diam, dengan cara tidak diketahui oleh pemiliknya. Nah, namun berapa kadarnya, berapa ukurannya untuk dipotong tangan dan diterapkan hukum had tersebut? Faqad thabata fi sahih Muslim an Aisyata qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. Tidaklah dipotong tangannya seorang pencuri kecuali apabila dia mencuri sesuatu yang nilainya seperempat dinar, fasa'idan, atau lebih. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassirun li hadhihi al-ayah, menjelaskan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dipotongnya tangan seorang mencuri. Berapa kadarnya? Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa dipotongnya tangan seorang mencuri apabila mencapai nilai rubu'u dinar, seperempat dinar dan di atasnya. Seperempat dinar atau lebih. Berarti menunjukkan kalau di bawah dari seperempat dinar maka tidak dipotong tangan seorang yang mencuri. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang mencuri dipotong tangannya. Mencuri pulpen misalnya, ada yang mencuri walaupun berdosa tapi tidak dipotong tangannya. Ya. Kecuali yang nilainya sampai seperempat dinar. Berapa itu seperempat dinar? Satu dinar berapa ya ikhwan? 4 gram lebih sekian. Ya. 4 gram lebih sekian. Berarti seperempat dinar berapa? 1 gram lebih sekian. Sekarang 1 gram emas berapa? Hah? 150. Ya. Ya ditambah-tambah mungkin 160 atau 170, ya. 1 gram lebih. Apabila mencapai jumlah ini, maka dianjurkan untuk dipotong tangan, ditetapkan, ditegakkan hukum had bolehnya dipotong tangan seorang mencuri. Ya, tapi kalau misalnya dia mencuri sesuatu yang di bawah dari nilai tersebut, la qata', maka tidak ada potong tangan dalam hal ini. Karena Nabi alaihissalam telah memberikan batas. Wa rubu'ud dinar bimaqayisina al-haliyati ghiramun min adh-dhahab. Adapun seperempat dinar, ya, sesuai dengan ukuran kita yang sekarang ini, kata beliau, 1 gram dari emas, yazidu qalilan, tambah sedikit. Ya, ini 1 gram lebih sedikit. Ya. Li'anna dinara arba'u ghiramat wa rubu'. Karena 1 dinar 4 gram, 4 seperempat gram. Ya. 1 dinar 4 seperempat. 4,25 gram. Ya. Berarti kalau 1 gram apa? Seperempat dinar 1, berapa? Dibagi 4, 25-nya dibagi 4. Berapa? 5, 1,5, 1,6 ya. Eh. Bukan 1,5. 1,05, Sudah itulah. Nah, enggak usah bertengkar. Nah, ya. Sekitar itulah. Ya, 1 gram lebih sedikit. Wa tuqaddarul asya'u hasab hadza, maka ditentukan sesuatu itu, yakni barang yang dicuri sesuai ini. Nah, sesuai dengan keadaannya. Fa idza kana duna rubu'i dinar min adh-dhahabi fala qad'a, maka apabila di bawah dari jumlah seperempat dinar tersebut dari emas, maka tidak dipotong tangannya. Wa illa fal qat'u, kalau sampai maka dipotong tangannya. Ya, maka dipotong tangannya. Nah, lalu dalam hal memotong tangan, ya, sampai di mana dipotong tangannya seorang, ya? Apakah tangan seluruhnya sampai lengan atau sampai ke tiak? Karena ini seluruhnya tangan. Nah, atau hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Dan ini yang sahih, ya, bahwa yang dipotong itu hanya sampai ke pergelangan tangan. Dan inilah yang ma'ruf, yang diketahui dari bahasa Al-Quran Karim. Dalam bahasa syariah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan tentang tangan, yang dimaksud adalah sampai pergelangan tangan. Ya, itu asal hukumnya. Apabila disebutkan al-yadu, tangan secara mutlak, selama tidak ada yang menjelaskan, tidak ada qarinah yang menjelaskan lebih dari itu. Apabila ada yang menjelaskannya lebih dari itu, maka kita tentunya merujuk kepada yang menjelaskannya. Nah, seperti misalnya tentang ayat tayammum, ayat at-tayammum, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum min, hendaklah kalian mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Disebutkan tangan. Nah, sampai di mana batas tangan seorang pada saat dia bertayamum? Apakah sampai di ketiak? Sebagaimana yang disangka oleh sebagian kaum muslimin, kita mengatakan tidak. Yang sahih sampai pergelangan tangan. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadisnya, di antaranya adalah hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Ammar bahwa apabila dia hendak bertayamum, lalu kemudian beliau menjelaskan mengusap tangan, ya, ilar rusri. Nah, hanya sampai ke pergelangan tangannya saja, tidak disebutkan sampai ke siku atau sampai ke atasnya. Maka ini menunjukkan bahwa apabila disebutkan al-yad di dalam Al-Quran Karim secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sampai pergelangan tangan, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan tambahan lebih dari itu. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat wudu. Allah jalla wa ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ila, sampai ke siku kalian, ilal marafiq. Ya, sampai ke siku. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mengatakan basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya. Tapi Allah menjelaskan sampai di mana? Ilal marafiq. Nah. Nah, ketika Allah telah menjelaskan, menunjukkan bahwa ada qarinah yang menunjukkan bahwa membasuh tangan tersebut tidak hanya sampai pergelangan saja, namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud sampai ar-rusb. Maka demikian pula berkenaan tentang memotong tangan seorang yang mencuri, yaitu dengan dipotongnya sampai di pergelangan. Lalu tangan mana yang dipotong? Pertama kali yang kiri dulu atau yang kanan dulu? Yang sahih dalam hal ini dari pendapat para ulama adalah yang kanan. Yang dipotong adalah yang kanan. Nah, dan mereka berhujjah dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau punya qiraah sendiri yang beliau dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam qiraah yang masyhur, ya, qiraah dengan bacaan dengan bahasa Quraisy yang kita ketahui, yang sampai pada kita, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Namun di antara qiraah sab'ah, ya, bukan yang dimaksud di sini adalah qiraahnya qalun, hafs dan seterusnya, bukan. Yang dimaksud qiraah sab'ah adalah 7 bacaan atau 7 bahasa dari bahasa Arab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah jalla wa ala menurunkan Al-Qur'an Karim ini dengan 7 ahruf. Inna Allah Subhanahu wa taala anzala al-Qur'ana ala sab'ati ahruf, dengan 7 ahruf, 7 huruf. Yang dimaksud 7 huruf adalah 7 bahasa Arab. 7 bahasa dari bahasa Arab, bahasa Quraisy, kemudian bahasa yang lainnya. Ya. Nah, di sana ada 7 bahasa. Lalu kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu disebarkan, ya, Al-Qur'anul Karim di berbagai daerah, di berbagai negara. Lalu kemudian sebagian para sahabat mengajarkan apa yang telah mereka ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kekuasaan Islam semakin meluas, Pada waktu itu Hudzaifah bin al-Yaman baru datang dari Azerbaijan. Maka dia pun pulang mengeluhkan kepada Uthman bin Affan yang pada saat itu menjadi khalifah. Beliau mengeluhkan tentang khilaf, perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin hanya dalam masalah membaca Al-Quran Karim. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, temui mereka. Mereka telah berselisih seperti berselisihannya orang-orang dari sebelum umat ini. Nah, mereka berselisih dalam kitab mereka, bertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lain hanya dalam masalah membaca Al-Quran Karim. Disebabkan karena keawaman mereka, mereka tidak tahu. Walaupun itu semua sahih, benar, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu pun meminta kepada para sahabat yang ada di berbagai negara untuk mereka mengirimkan mushaf-mushaf mereka. Lalu dikumpulkan kepada Utsman bin Affan, lalu kemudian Utsman memerintahkan kepada 4 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis mushaf ya dengan bahasa Quraisy. Dan beliau mengatakan kepada mereka di antara Zaid bin Thabit, apabila engkau mendapati khilaf, perselisihan, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab kebanyakan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah dengan bahasa Quraisy. Ya, setelah berhasil ditulis dengan bahasa Quraisy, dengan bacaan Quraisy, lalu kemudian Utsman memerintahkan untuk membakar seluruh mushaf-mushaf yang lainnya. Membakar seluruh dari mushaf-mushaf yang lainnya, lalu kemudian mushaf yang ditulis itu pun disebarkan ke berbagai negara agar kemudian kaum muslimin membaca dengan satu bacaan. Ya. Jadi yang sampai kepada kita seluruh dunia sekarang ini hanyalah bacaan Quraisy, namun berbeda dalam hal lahajat. Ya. Berbeda dalam hal lahajat, maka inilah yang disebut dengan qira'ah sab'ah atau al-qira'atul asyarah. Bacaan yang 10 dari berbagai riwayat dari para muqri'in yang mereka meriwayatkan dengan sanad yang muttasil mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini satu bacaan yang sampai kepada kita. Ada 6 bacaan yang tidak ada lagi sekarang sebab telah dibakar mushafnya oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, terkecuali dalam sebagian riwayat, dalam potongan-potongan ayat itu masih ada dalam riwayat-riwayat. Seperti misalnya bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu masih diketahui dengan riwayat-riwayat yang ada. Ya. Nah, di antara bacaan Abdullah bin Mas'ud pada saat beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan fas-sariqu was-sariqatu faqta'u aymanahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan kanan keduanya. Potonglah tangan kanan, ya. Kalau di dalam bacaan yang masyhur faqta'u aydiyahuma, tangan. Maka dalam bacaan Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, menafsirkan apa ini maksud dalam bacaan ini. Bahwa yang dimaksud adalah potonglah tangan keduanya. Maka dari sini para ulama berhujjah berdasarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud bahwa yang didahulukan apabila seorang mencuri yaitu dengan memotong tangan kanannya terlebih dahulu sampai ke pergelangan. Tangan kanan terlebih dahulu. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang mencuri potong tangannya. Namun di sana ada syarat-syarat yang tertentu yang hendaklah kita ketahui. Ya, di antara syarat itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa orang tersebut mengambil harta milik orang lain itu ala wajhil khafiyah, dengan diam-diam. Ya. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan. Ya. Sehingga tidak terkena potong tangan seorang yang mengambil harta orang dengan merampas. Ya. Atau dengan memaksa. Atau dengan cara ghasab, mengambil dengan cara paksaan. Atau mengambil dengan cara ikhtilas, menculik, ngambil cepat terus lari. Ya, diketahui. Nah, walaupun mungkin secara bahasa Indonesia semuanya termasuk dalam, mungkin termasuk dalam kata mencuri ya, seperti ikhtilas itu. Biasanya kalau ada orang jalan, tiba-tiba dompetnya diambil, dibawa lari, dia tahu siapa yang ngambil. Nah, dia mengetahui siapa yang ngambil. Lalu dia berteriak, pencuri, pencuri, pencuri. Nah, ya. Ini namanya ikhtilas. Ya. Dan bukan sariqah. Bukan sariqah. Ikhtilas, menculik, ya, mungkin ya. Yang tepat dikatakan menculik. Mengambil harta seorang dengan cara yang cepat, secara zahir. Nah, maka ini tidak dikenakan hukum qat'ul yad. Nanti hukumnya lain lagi, ya. Diserahkan kepada hukumah, apakah termasuk dalam bab ta'zir, ya, dipenjara atau dipukul, tergantung, dikembalikan pada hukumah. Nah, tentang kemaslahatan untuk menerapkan hukum kepada mereka. Adapun yang dinamakan sariq, apabila dia mencuri dengan cara diam-diam. Nah, yang kedua, yang dicuri adalah harta yang terhormat, memiliki kemuliaan, ya, dalam artian punya nilai, punya manfaat secara syar'i. Nah, sehingga tidak termasuk dalam hal mencuri yang dipotong tangannya apabila seorang mengambil milik orang lain dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Curi babi misalnya. Ya. Mencuri alat musiknya orang. Nah. Ini tidak ada potong tangan dalam hal ini. Ya. Ya. Demikian pula kalaulah harta tersebut harta yang memiliki manfaat secara syar'i, tapi kalau yang memilikinya seorang kafir harbi misalnya, orang kafir yang wajib diperangi, ya, maka ketika diambil pun tidak terkena hukum dipotong tangan walaupun dia mencurinya, ya, sebab kafir harbi tidak punya kehormatan dan tidak terpelihara darah mereka, tidak terpelihara harta mereka halal, darah dan harta mereka. Kemudian di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagaimana kita sebutkan, yaitu kadarnya, nilainya sebesar 1/4 dinar. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Syarat yang keempat, diambilnya harta tersebut dari tempat yang terpelihara, tempat yang terjaga. Nah, ya, misalnya dia taruh dalam rumahnya, dia punya uang, dia simpan di tempat yang semestinya, yang betul-betul terjaga. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang, ya, yang berjalan, tiba-tiba uangnya 1 juta jatuh, ya, ada uangnya 1 juta jatuh. Setelah itu dia jalan beberapa langkah, 10 meter, 20 meter, dia merasakan, wah, uang saya hilang. Begitu dia balik, ada orang yang ngambil lari. Nah, ini bukan sariqah, ya, bukan pencurian, ya, karena tempat dia mengambil uang tersebut bukan di tempat yang terjaga, ya. Kalau hewan misalnya di kandangnya yang mengambil, maka ini sesuatu yang mahfud, yang terjaga, yang memang ditempatkan pada tempat yang semestinya. Kemudian syarat yang berikutnya, tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat. Ya. Untuk dikatakan bahwa dia syarik, bahwa dia mencuri. Tapi selama ada syubhat, maka tidak ada potong tangan. Seperti misalnya, seorang anak mencuri harta orang tuanya. Mencuri harta ayahnya. Atau mencuri harta ibunya. Curi 1 juta. Nah, kata para ulama, maka tidak ada potong tangan. Kenapa? Karena yang namanya anak, ya, punya hak dan kewajiban untuk diberi nafkah oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga mereka mengatakan, karena adanya syubhat seperti ini, ya, disebabkan karena anak statusnya sebagai orang yang dinafkahi oleh orang tuanya, sehingga ketika anak tersebut mengambil harta orang tuanya, masih ada syubhat. Syubhat dari sisi mana? Dari sisi bahwa memang anak itu berhak untuk dinafkahi. Sehingga dalam hal ini, kata para ulama, tidak dipotong tangan. Tidak dipotong tangan seorang yang mengambil harta milik orang tuanya tersebut disebabkan karena ada yang syubhat. Nah, maka ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang seorang yang mencuri yang ditegakkan padanya hukum qat'ul yad, dipotongnya tangan. Demikian pula termasuk di antara syarat tersebut adalah dipotongnya tangan tersebut tidak dalam kondisi perang. Tidak dalam kondisi mereka melakukan safar untuk berperang. Nah, tapi di saat mereka pulang, di saat mereka telah sampai ke tempatnya, apabila dalam kondisi perang, safar, maka tidak dipotong tangannya. Dan di sini beliau menyebutkan hadis berkenaan tentang hal tersebut. Kata beliau, ثم ذكرت أنه لا قطع في الغزو. Kemudian aku menyebutkan bahwa tidak dipotong tangannya apabila dalam kondisi perang. Ya, potongnya nanti pulang setelah pulang dari peperangan. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Busr ibni Abi Arta'ah, dalam hadith Busr bin Abi Arta'ah. Inda Abi Daud, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qat'i fil ghazwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memotong tangan pencuri dalam peperangan. Ya. Hadis ini bercerita tentang ada seorang, mereka sedang safar. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan bahwa mereka safar untuk berjihad, berperang pada saat itu. Tiba-tiba ada seorang dari kalangan mereka mencuri, seorang yang dinamakan Misdar. Orang ini mencuri bukhtiyah. Bukhtiyah itu adalah seekor kambing, seekor unta, ya, jenis unta yang berasal dari Khurasan. Dicuri oleh dia. Nah, maka pada saat itu, pada saat ada sebagian yang hendak menerapkan hukum memotong tangan, maka Busr bin Arta menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dipotongnya tangan dalam kondisi safar. Dalam riwayat yang lain, dalam kondisi perang, ya. Jadi yang dimaksud safar adalah safar untuk peperangan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan pada sore hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.